Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'du. Khawatir wa khawatir yang dimakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan bagian al-irsyad. Kita selesai di iqtiqah. Kita masih membahas tentang sama iman dengan qada wa qada. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa min thamaratil iman bil qada'i wal qadari as-sabatu inda muwajahatil azmati. Dan di antara buah dari beriman dengan takdir adalah tegak ketika menghadapi krisis. Wastiqbalil masyaqil hayati, dan menghadapi kesulitan hidup dengan hati yang tegak dan dengan yakin yang benar, tidak digoncangkan oleh berbagai peristiwa dan tidak digoncangkan oleh berbagai unsur. Karena orang yang beriman dengan takdir yang alamu menyadari bahwasanya hidup di dunia ini, dunia adalah kehidupan, dunia adalah kampung ujian dan ujian, dan kampung takalob terjadinya berbagai perubahan. Semula gembira menjadi sedih, semula tertawa menjadi menangis. Bagaimana firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya Allah Taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan kalian di dunia ini, Dia berwakum untuk menguji kalian. Maka dunia adalah tempat ujian. Aikum ahsanu amala, menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus dalam beramal, yang paling berkualitas amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya bulwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling banyak beramal. Akan tetapi yang Allah katakan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus dan apa paling berkualitas dalam beramal. Maka yang paling pokok adalah kualitas amal. Ketika amal seorang berkualitas diiringi dengan jumlah yang banyak, tentu lebih baik. Namun amal yang banyak tanpa kualitas dibandingkan dengan amal sedikit namun berkualitas, tentu yang sedikit dan berkualitas itu yang lebih baik. Allah Ta'ala sudah berfirman, wala nabluwannakum hatta na'laman mujahidina minkum, dan sungguh kami memuji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, wasabirin, dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami uji berita-berita kalian. Yang dimaksud dengan kami menguji berita-berita kalian adalah kami mengetahui akhbarakum, berita-berita kalian, apakah kalian taat, apakah maksiat dan jihad dan amal yang lain. Maka ayat ini patut diperhatikan bahwasanya ayat ini bukanlah menunjukkan kalau sebelum jihad Allah tidak tahu siapa yang bersabar dan tidak bersabar. Allah katakan hatta na'lam sehingga kami tahu di sini. Tahu di sini maknanya adalah satu dari dua makna sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman di tafsir surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah sampai kami mengetahui dengan pengetahuan yang dengan itu bisa memberikan pahala dan hukuman. Kalau Allah baru cuma tahu orang ini akan bersabar, nanti akan sabar, maka pengetahuan ini bukanlah pengetahuan yang bisa digunakan untuk memberi pahala. Akan tetapi pengetahuan yang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab pengetahuan tersebut Allah memberikan pahala dan hukuman, adalah pengetahuan setelah beramal. Makna yang lain, makna yang kedua, hatta na'lama sehingga kami tahu, adalah sehingga kami mengetahui dengan ilmu yang jelas. Dengan ilmu tentang sesuatu, tentang terjadinya sesuatu yang telah terjadi. Karena pengetahuan tentang akan terjadinya suatu hal yang akan terjadi itu berbeda dengan pengetahuan tentang telah terjadinya apa yang telah terjadi. Kam jara, betapa banyak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berbagai ujian dan berbagai kesulitan. Akan tetapi mereka menghadapi ujian dan kesulitan tersebut dengan iman yang benar dan dengan tekad yang kuat, sehingga mereka bisa melewati ujian demi ujian tersebut dengan kesuksesan yang mengagumkan. Maka tidak ada hal tersebut kecuali dikarenakan iman mereka dengan qada dan qadar Allah, dan karena mereka benar-benar merasakan firman Allah Taala, kullu yusibana illa ma qadaballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang Allah wajib Allah takdirkan atas kami. Wa maulana, dia adalah penolong kami. Wa alaihi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Dan di antara buah dan beriman dengan qada dan qadar adalah berubahnya ujian menjadi anugerah, berubahnya musibah menjadi sebab untuk mendapatkan pahala. Bagaimana firman Allah Taala, ma'asofa min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satupun musibah terjadi kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni. Karena izin dari Allah itu ada dua macam, izin syar'i dan izin kauni. Izin kauni sama dengan takdir. Waman yu'min billah, dan orang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya? Al-Qamah, salah seorang tabi'in, mengatakan yang Allah maksudkan adalah ada seorang yang mendapatkan musibah dan dia yakin betul, sadar betul kalau musibah tersebut datang dari sisi Allah, kalau musibah tersebut adalah takdir Allah, maka dia pun rida dan pasrah. Jika makna ayat di atas, tidak ada satupun musibah yang karena siapa yang tertimpa musibah lalu dia sadar bahwasanya itu adalah bagian dari takdir Allah, sehingga dia bersabar dan berharap pahala dan pasrah dengan takdir Allah, maka niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti untuknya bagian dari dunia yang telah hilang, Allah ganti dengan hidayah di dalam hatinya dan keyakinan yang benar. Waqat dan boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya apa yang telah Allah ambil darinya. Dan boleh saja Allah Subhanahu wa taala ganti untuknya makan atau minum apa yang telah Allah ambil darinya. Kalau ganti dengan yang serupa atau bahkan yang lebih baik dari sebelumnya. Wahada minuzilil masaih, yang inilah sikap ketika terjadinya musibah yang merupakan bagian dari qadar dan qadar Allah, di mana seorang hamba tidak punya peran, lantar pada dia abdi. Seorang hamba tidak punya peran untuk mewujudkan terjadinya musibah, kecuali sekedar dari sisi kalau hamba tersebut menjadi sebab turunnya musibah. Dikarenakan dia qasara fi haqqillah alaihi, tidak sempurna dalam menunaikan hak Allah, tidak sempurna dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka menjadi kewajiban seorang hamba untuk beriman dengan qada dan qadar dan mengkoreksi kesalahan yang kesalahan dan maksiat yang ia dapatkan musibah karena sebab kesalahan dan maksiat tersebut. Maka sebab musibah dalam maksiat, dan ketika musibah telah terjadi, maka kita punya kewajiban, ini adalah takdir Allah, dan kewajiban yang lainnya adalah kita melakukan introspeksi. Karena musibah ini terjadi pasti karena maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, mereka beralasan membenarkan perbuatan maksiatnya dengan beralasan takdir qadar. Maka qadar menjadikan alasan pembenar justifikasi untuk melakukan bentuk-bentuk maksiat dan meninggalkan berbagai kewajiban. Mereka melakukan maksiat dan mengatakan ini yang sudah ditakdirkan kepada kami. Tidak malah menyadari setelah mengajar kalau itu maksiat, tidaklah menyadari hingga bertobat dari dosa-dosa mereka. Maka orang yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiatnya, maka dia adalah orang yang punya teladan, dan itulah sebenarnya teladan. Teladannya adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Bagaimana ucapan orang-orang musyrik jahiliyah yang Allah firmankan di surah Al-An'am ayat yang ke-148. Lau sya'allah ma'asyokna wala aba'una wala haramna min syaih. Seandainya Allah mau, tentu kami tidak menjadi orang musyrik. Nenek moyang kami juga tidak jadi orang musyrik. Dan tentu kami tidak akan mengharam-haramkan, melarang sesuatu yang tidak Allah haramkan. Maka mereka melakukan kesyirikan dan mengatakan seandainya Allah mau, seandainya Allah mentakdirkan kami jadi orang baik dan beriman, tentu kami akan jadi orang baik dan beriman. Maka ada pemahaman yang jelek, yang buruk tentang qada wal qadar. Karena takdir tidak boleh dijadikan hujah untuk membenarkan maksiat. Dan membenarkan terjadinya musibah, namun qada dan qadar itu jadikan alasan setelah terjadinya musibah. maka beralasan dengan qada wal qadar untuk melakukan maksiat adalah satu tindakan yang buruk. Karena dengan hal tersebut maka dia tidak bertobat dan tidak melakukan amal sholat yang diperintahkan. Wal-ihtijaj fi ma'al al-masa'ib, sedangkan beralasan dengan takdir setelah terjadinya musibah adalah satu hal yang baik. Karena hal ini beralasan dengan takdir setelah terjadinya musibah mendorong orang untuk bersabar dan berharap pahala. Maka orang yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang dia kerjakan, maka orang yang dia teladani adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Yang mereka beralasan, seandainya Allah menakdirkan kami untuk menjadi orang yang bertauhid, tentu kami akan menjadi orang yang bertauhid. Namun karena Allah takdirkan kami untuk jadi orang musyrik, maka ya kami tetap jadi orang musyrik. Demikian salah satu makna dari dua makna untuk surat Al-An'am ayat 148. Al-An'am 148 ini memiliki dua penafsiran, dua penjelasan makna. Penjelasan yang pertama mengatakan bahasanya ucapan orang musyrik ini artinya adalah beralasan dengan takdir untuk melegalkan dan menjustifikasi maksiat yang dia lakukan. Makna yang kedua dan tafsir yang kedua untuk surat Al-An'am 148, makna ucapan mereka adalah tidak percaya dengan takdir, menolak dan mengingkari adanya takdir. Ini penafsiran yang kedua. Maka seandainya ada takdir, tentu kami tidak menjadi orang musyrik. Ya, karena tidak ada takdir, maka kamilah yang menentukan perbuatan kami. Kami mau musyrik, maka kami pun musyrik. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua, maka teladan dari Qadariyah, teladan dari orang-orang yang ingkar dengan takdir adalah musyrik jahiliyah. Dan dua dari dua makna ini dua-duanya adalah mungkin. Semuanya mungkin. Mungkin dipahami dengan pemahaman yang pertama, dan tidak pula salah seadanya dipahami dengan pemahaman yang kedua. Kitab sejarah lain Al-An'am 148 dimaknai dengan penafsiran yang pertama, yaitu mereka berdalil dengan takdir. Maka kami jadi orang musyrik dan kami mengharam-haramkan apa yang tidak Allah haramkan, itu adalah karena kehendak Allah, dan karena Allah tidak, dan karena yang Allah Allah karena kepada Allah secara takdirkan, maka berarti Allah ridha dengannya. Kemudian berkaitan dengan masalah berhujjah dengan takdir, maka Orang tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk membenarkan maksiat. Kenapa? Karena takdir itu baru terjadi, baru diketahui setelah terjadi. Sebelumnya orang tidak tahu. Maka bagaimanakah mungkin orang itu akan berhujjah dengan sesuatu yang dia tidak tahu? Apakah dia akan ditakdirkan berbuat taat atau berbuat maksiat? Dan orang boleh berhujjah dengan takdir dalam dua keadaan. Yang pertama, untuk menyikapi musibah. Ketika terjadi musibah, motor dicuri orang, maka mau maki-maki ya, tetapilah orang itu akan sabar kalau dia mengingatkan dirinya untuk beriman dengan takdir. Ya, ini juga takdirnya. Kemudian apakah ya hilang, tetap hilang. Maka tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu mengumpat-umpat, tidak perlu berkeluh kesah. Sudah jatahnya, ajalnya sudah tiba, motor ini untuk bersama kita, ajalnya sudah tiba untuk meninggalkan kita, sudah tidak bisa lagi kita pakai. Perangkan tenang, perangkan sabar. Coba kalau tidak dikembalikan kepada takdir, maka orang akan mengumpat-umpat, orang akan berkeluh kesah. Rekan yang tadi disampaikan oleh penulis adalah satu hal yang baik beralasan dengan takdir ketika terjadi musibah. Kenapa? Karena beralasan dengan takdir, mengembalikan kepada takdir, ini akan mendorong orang untuk bersabar. Kemudian yang kedua, boleh seorang itu beralasan dengan takdir ketika dulu dia ahli maksiat, namun sekarang sudah tobat. Lalu ada orang yang mungkin maksiatnya di masa muda. Ada orang yang mungkin maksiatnya di masa silam, padahal dia sudah tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Maka orang yang mengungkit-ungkit dan mencela orang yang bertobat ini dengan maksiat yang pernah dia lakukan, boleh bagi orang yang bertobat ini untuk beralasan dengan takdir. Dulu matang gali mata preman, sekarang sudah tobat. Kemudian karena satu hal ribut dengan seseorang, terhadap hal tersebut mungkin-mungkin perbuatannya masih tidak. Maka dia boleh mengatakan, kenapa kau salahkan aku dengan satu hal yang telah Allah takdirkan untuk terjadi, untuk aku lakukan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Atau kalimat-kalimat cerita. Kemudian wabil samarat iman bil qada'i wal qadar. Di antara buah beriman dengan qada' dan qadar adalah mendorong seorang untuk beramal, untuk beraktivitas, wal intas, dan untuk berproduksi, untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan, untuk berkarya, dan mendorong orang untuk kuat, dan mendorong orang untuk sahama, bersabar untuk melakukan tugas. Maka orang yang seorang yang mujahid di jalan Allah, maka dia terus tetap melanjutkan jihadnya dan tidak gentar karena kematian, karena dia yakin bahasanya mati sebuah keharusan. Sesungguhnya mati jika sudah datang, sudah datangnya tidak bisa ditunda. Dan jika seorang itu sudah saatnya untuk meninggal dunia, maka kematian tidak bisa dicegah dengan benteng yang kokoh, tidak pula dengan tentara yang hebat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, tentu kematian akan menjumpai kalian, akan mengejar kalian. Walaupun fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada dalam benteng yang sangat-sangat tinggi." Maka kematian pasti mengejar dan mengenai seseorang. Maka dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang kematian, maka pasti atau bisa kita lihat bahasa yang digunakan adalah kematian itu mendatangi seseorang, mengejar seseorang. Kenapa bahasanya demikian, istilah yang dipakai demikian? Karena umumnya tidak ada orang yang ingin mati. Orang kepinginnya tidak mati, namun dia dikejar oleh kematian. Sehingga mau dan tidak mau dia terkejar dan akhirnya mati. Kulau kutum fi buyutikum la farajal ladina kutiba alihim qatl ila mardajihim. Katakan seandainya kalian di rumah kalian tidak berangkat berjihad, niscaya akan keluar rumahlah orang-orang yang ditetapkan untuk mati, untuk menuju tempat matinya. Wahakada dan demikianlah ketika seorang mujahid merasakan dorongan yang demikian kuat ini, dikarenakan iman dengan takdir, maka dia akan melanjutkan jihadnya sehingga terwujudlah kemenangan menghadapi musuh. Dan tatawafar al-quwah lil Islam wal muslimin, dan kekuatan dan kehebatan itu menjadi milik Islam dan kaum muslimin. Demikian pula iman dengan qadar al-qadar itu menyebabkan yatawafar al-insan, orang akan berkarya, bersirah, dan akan menyebabkan tatawafar itu maknanya banyak atau terpenuhi, asara artinya harta. Orang akan berkarya dan orang akan mencari harta, bekerja. Maka kata penulis, pandangan yang benar tentang iman dengan takdir itu bukan menyebabkan orang jadi malas-malasan. Dan pandangan yang benar tentang takdir akan mendorong orang untuk berkarya dan bekerja. Maka orang yang malas-malasan bekerja itu salah paham dengan takdir, bukanlah orang yang punya pemahaman yang benar tentang takdir. Kau bisa sendirian di anal mu'min, karena seorang mu'min jika dia telah yakin bahasanya manusia tidak akan bisa membahayakannya kecuali dengan sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya, dan manusia tidak bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah wajibkan atas dirinya, maka dia tidak akan pura-pura tawakal, dia tidak akan gentar dan takut dengan makhluk, dan dia juga tidak akan mengandalkan makhluk, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat. Jadi hanya bertawakal, menyandarkan hati kepada Allah, dan dia akan terus melakukan yamdi tarjil qalbi, jalan untuk mendapatkan penghidupan yang telah dia lalui. Wa idza usibat naqsah, dan jika musibah yang terjadi adalah terbalik dari apa yang dia inginkan, maka tidaklah terwujud apa yang dia cari, maka itu tidaklah menghalanginya, la yasnihi, tidaklah menghalanginya untuk muwasalatul zuhud, untuk melanjutkan dan terus menerus mencurahkan kesungguhan. Dan musibah yang terjadi dengan tidak terwujudnya apa yang dia inginkan tidaklah menyebabkan terputusnya angan-angannya, cita-citanya, dan jadi tidak akan berandai-andai hidup dan terikat dengan berandai-andai. Seandainya melakukan demikian, maka akan yang terjadi adalah demikian. Namun dia akan mengatakan sebagaimana yang Nabi ajarkan, qadarullah wa ma syaa fa'ala, hadza qadarullah wa ma syaa fa'ala, inilah yang Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan dia akan terus melanjutkan perjalanannya dalam mencari harapan, mewujudkan cita-cita, sambil bertawakal kepada Allah, sambil menyandarkan hati kepada Allah, diiringi dengan koreksi terhadap kesalahan yang telah dia lakukan dan introspeksi. Maka dengan ini, dan orang itu berkarya, orang itu bekerja karena yakin bahasanya semuanya telah ditakdirkan dan makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat, maka akan terwujudlah kianul mujtama, keberadaan sebuah masyarakat, eksistensi sebuah masyarakat, dan akan teraturlah segala kemaslahatan, segala hal-hal yang manfaat di masyarakat ini. Maka benarlah apa yang Allah firmankan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Inna Allah bali amri, Allah akan menyampaikan dan mewujudkan apa yang Allah tetapkan. Pada Allah bali kulli syai'in qadara, dan segala sesuatu telah Allah takdirkan. Lihat, Allah mubarak takdir dan membahas tawakal. Tawakal terbesar Allah subhanahu akan memberikan kecukupan, dan segala sesuatunya telah Allah takdirkan. Namun ingat, Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebabnya. Maka jika orang itu punya iman, pemahaman dengan takdir yang benar, kalau Allah itu mentakdirkan segala sesuatu dengan sebabnya, maka dia tetapkan sebab. Orang ini bekerja, melakukan pekerjaan ini sehingga Allah berikan padanya harta. Itu takdir. Itu yang ada dalam takdir Allah. Allah bukan hanya mentakdirkan musabah. Yang ini mungkin jadi anggapan banyak orang, dikira takdir itu cuma musabab saja. Padahal takdir yang ada di sisi Allah adalah menakdirkan musabab dengan sebabnya. Orang ini sakit yang akan sembuh setelah dia berubah di sini. Itu yang ada dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika orang faham, memahami masalah takdir dengan benar, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menakdirkan musabab dan sebab, maka orang akan melakukan sebab supaya terwujud musabab. Orang tidak akan berpangku tangan menunggu musabab tanpa melakukan sebab. Allah takdirkan orang ini akan kerja, sebagai kita yang gundul karena dia rasis dan terbentang. Jadi dalam itu yang ada dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma sekedar jangan pintar bahasa Arab tanpa Allah takdirkan sebenarnya. Maka orang yang berpaksa tangan tidak melakukan sebab karena salah paham dengan takdir. Dikira takdir itu cuma mentakdirkan musabab. Maka dengan ini maka setelah pembahasan 6 rukun iman. Kemudian ada beberapa materi tambahan. Yang pertama adalah al-wala' wal-bara', cinta dan benci karena Allah. Al-wala' wal-bara' itu disebut juga dengan cinta dan benci karena Allah. Maka apa itu maksud dengan cinta karena Allah? Adalah al-wala, memiliki loyalitas dan kecintaan kepada semua orang yang beriman dan semua orang yang Allah cintai. Dan apa itu bara atau benci karena Allah? Membenci semua orang yang Allah benci. Setelah kita selesai minhaj dan bayan, memberikan penjelasan yang ringkas untuk usul akidah Islamiyah, pokok-pokok akidah Islam, yaitu 6 rukun iman. Maka penjelasan yang lewat itu sudah sampaikan penjelasan ringkas saja. Panjangnya kayak apa? Terus kembali ini sampai alamat 346 itu katanya penjelasan ringkas untuk 6 rukun iman. Terus dicetakannya sudah sampai alamat 317. Itu masih katakan ini baru penjelasan ringkas tentang 6 rukun iman. Nusir ila ana yajibu, maka kami tambahkan bahasanya, kami sampaikan ya, secara ringkas pula akan disebut isyarat ya, wajib atas setiap muslim yang telah beragama dengan akidah-akidah di atas untuk memberikan kecintaan dan loyal kepada orang yang punya akidah yang benar dan memusuhi musuh-musuh akidah. Pada karena itu seorang muslim wajib mencintai semua orang yang bertauhid, semua orang yang ikhlas, ikhlas di sini artinya tauhid, dan loyal dengan mereka, membenci orang musyrik dan memusuhi mereka. Dan ini mencintai orang yang bertauhid, membenci orang musyrik adalah ajaran Ibrahim dan semua rasul yang bersamanya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Bagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum uswatun hasanah, sungguh ada pada kalian teladan yang baik dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tapi dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya, penjelasan At-Tabari itu minar rusul, itu para rasul. Maka semua para rasul adalah teladan yang baik dalam masalah ini dan masalah yang lain. Mereka Ibrahim dan juga para rasul yang lain mengatakan kepada kaumnya masing-masing, kami berlepas diri dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah nampak dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian, dan permusuhan dan kebenciannya telah azab dan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Dan ini membenci orang musyrik dan mencintai orang yang bertauhid adalah ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, dan tetap hidup Yahud dan Nasara, janganlah kalian menjadikan Yahud dan Nasrani sebagai awliya, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Yang benar sebagian dari mereka adalah orang yang mencintai sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Dan barang siapa di antara kalian orang-orang yang beriman yang loyal dengan orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Inna mala yang pertama kali ini Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang orang-orang kafir. Wahati maka ayat ini berbicara tentang haramnya loyal kepada ahli kitab secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman mengharamkan loyalitas kepada orang kafir secara umum, baik ahli kitab ataupun selain. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhudhu aduwwa wa aduwwakum awliya. Baik orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali. Ayat ini turun dan sebab turunnya adalah kisah Ibnu Abi Balta'ah yang berkirim surat kepada orang-orang musyrik Mekah, memberitakan, membocorkan rahasia negara kalau Nabi mau menyerang Mekah. Namun meskipun surat ini belum sampai ke tangan orang-orang musyrik Mekah, maka kemudian Allah turunkan firman-Nya kepada mustahanah ayat Allah. Baik orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang beriman untuk mencintai orang kafir, walaupun meskipun mereka adalah manusia yang paling dekat nampaknya dengan kita. Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak kalian, saudara kandung kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai ketika kalian telah tahu bahasanya mereka, bapak dan saudara kalian itu lebih mencintai kekafiran daripada iman. Wa may yatawallahu minkum, dan siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian, maka dialah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itulah perjumpai orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yu'minuna man hadza wa rasulah. Mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara kandung mereka sendiri, atau masuk keluarga sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kepada Allah itu kebalikan dari cinta kepada orang kafir. Maka dua hal ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Maka siapa yang punya iman kepada Allah, maka dia tidak akan punya kecintaan pada orang kafir. Ya, dan kecintaan terhadap orang kafir itu bertolak belakang dengan iman kepada Allah. Akan tetapi banyak manusia tidak mengetahui prinsip penting Islam ini. Sampai-sampai aku sendiri, aku pribadi, kata Rasulullah Fauzan, mendengar ada salah seorang yang dianggap orang yang berilmu dan dianggap seorang dai di salah satu siaran radio berkata tentang orang Nasrani, innahum ikhwanuna, Nasrani itu adalah saudara kita kaum muslimin. Maka berkaitan dengan ucapan semacam ini, menyebut saudara untuk orang kafir, maka beliau berkomentar, ialah min kalimatin khatira, betapa sangat berbahayanya ucapan semacam ini. Karena persaudaraan hanya ada di antara kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara hanyalah orang-orang yang beriman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Muslim yang lain, muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Mahfum mukhalafahnya, muslim bukanlah saudara untuk yang bukan muslim. Maka tidak boleh haram hukumnya menyebut orang kafir dengan saudara, wahai saudaraku, atau kalimat-kalimat macam ini. Maka berkaitan dengan masalah loyal dengan orang kafir, maka satu hal yang patut diperhatikan bahasanya yang dimaksud dengan surat Al-Mumtahanah ayat 22, bahwasanya iman itu bertolak belakang dengan cinta kepada orang kafir. Cinta yang dimaksudkan di sini bukan cinta tabii, bukan cinta alami. Karena cinta alami boleh dimiliki oleh seorang mukmin dengan orang kafir. Boleh ada, diperbolehkan adanya cinta tabii, cinta alami antara seorang muslim dengan orang kafir. Dan dalil tentang halnya adalah minal Quran wa sunnah. Di antara dalil Quran adalah di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, ya, tentu dengan syarat-syarat yang memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan tidak mungkin ada pernikahan kalau tidak pakai cinta. Tidak mungkin ada pernikahan kecuali ada cinta. Maka ini menunjukkan bolehnya ada cinta. Dan cinta apa? Cinta tabii. Cinta antara laki-laki dan dia perempuan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahsabta. Ya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tentang ayat ini ada dua tafsir. Ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi daya kepada orang yang kau cintai personnya. Maka berdasarkan penafsiran ini, yang pertama ini, maka ayat ini dalil bolehnya ada rasa cinta kepada orang kafir. Namun apa? Rasa cinta tabii, rasa cinta alami. Cintanya Nabi kepada pamannya yang telah merawat sejak kecil. Maka cinta kepada orang yang berbuat baik, cinta tapi cinta pada kerabat, paman sendiri. Penafsiran yang kedua, innakala tahdi man ahsabta, man ahsabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai agar dia mendapat petunjuk. Maksudnya orang yang kau inginkan agar dia mendapat petunjuk. Maka diperbolehkan adanya cinta tabii antara seorang muslim dan orang kafir. Lalu apa yang dimaksud jika demikian? Lalu apa yang dimaksud dengan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa man hadallahu wa rasulahu. Kita lama menjumpai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencintai orang kafir. Jawabannya adalah cinta yang dimaksudkan, cinta yang selarang, cinta yang bertolak belakang dengan iman, cinta kepada orang kafir yang bertolak belakang dengan iman adalah mahabbah diniyah, bukan mahabbah tabi'iyah. Dalam mahabbah, rasa cinta karena agama, rasa cinta karena agamanya, karena kekafirannya. Oleh karena itu mengatakan bahasanya Nasrani, di antara bentuknya adalah mengatakan Nasrani adalah saudara. Setelah tahu bahasanya dia adalah orang yang kafir. Kemudian berkaitan dengan loyal dan mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, maka ulama mengatakan bahasanya tidak semua loyal dengan orang kafir itu membatalkan iman. Loyal dengan orang kafir itu ada dua macam, loyal kepada orang kafir yang membatalkan iman dan loyal kepada orang kafir yang tidak membatalkan iman. Loyal kepada orang kafir yang membatalkan iman diistilahkan oleh sebagian ulama dengan sebutan tawalli. Bagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat 51. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang melakukan tawalli kepada orang kafir di antara kalian, maka dia bagian dari orang kafir. Artinya murtad. Batal imannya. Sedangkan loyal dengan orang kafir yang tidak membatalkan iman diistilahkan dengan muwalah. Bagaimana tadi kalimatnya? Bitahrim mualah ahli kita. Yang dimaksud loyal dengan orang kafir yang statusnya tidak membatalkan iman adalah loyal dengan orang kafir karena pamrih-pamrih dunia. Bagaimana kisah Ibnu Abi Baltah yang loyal dengan orang kafir dengan mau mengirimkan surat berisi bocoran tentang Nabi akan menyerang Mekah, namun tendensinya adalah duniawi. Dan dalil kalau mualah loyal dengan orang kafir karena tendensi dunia itu tidak membatalkan iman, dalilnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ayat ini berkaitan dengan Ibnu Abi Baltah yang memiliki loyalitas kepada orang kafir dengan tendensi dunia. Meskipun demikian, Ibnu Abi Baltah ini masih Allah sebut dengan ya ayyuhallazina amanu. Dia telah melakukan loyalitas kepada orang kafir, ya kan? Dia telah melakukan loyalitas, telah melakukan loyalitas kepada orang kafir. Namun Allah komentari perbuatan Ibnu Abi Baltah dengan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman, baik orang-orang yang masih punya iman. Maka berdasarkan sababun nuzul, maka yang termasuk dalam ya ialah dina amanu dalam ayat ini adalah Ibnu Abi Baltah. Karena kaidah dalam masalah ini bagaimana kita berlangsung tulisan kimia di Ibtidak Sokal Mustaqim suratu sababi nuzul fat'iyatid dukul, perkara yang menjadi sababi nuzul itu pasti bagian dari ayat. Maka bagian dari ya'yaladina amanu adalah Ibnu Abi Baltah, yang dia telah melakukan loyalitas, telah melakukan loyalitas pada orang kafir dengan loyalitas duniawi, karena pemberi duniawi. Namun masih Allah sebut dengan ya'yaladina amanu. Maka ini menunjukkan bahasanya surat Mumtahanah ayat yang pertama dengan penjelasan di atas adalah dalil bahasanya loyalitas kepada orang kafir karena pamrih dunia itu tidak membatalkan iman. Sehingga loyalitas dengan orang kafir membatalkan iman itu apa? Maksudnya loyalitas kepada orang kafir karena agamanya, karena kecintaan agamanya, karena kecintaan dengan kekafirannya. Kemaan Allah subhanahu haram mawalat al-kufar, sebagaimana Allah telah mengharamkan loyal dengan orang kafir, pemusuh akidah Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk loyal dengan orang-orang yang beriman dan mencintai orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innama walikumullah, sesungguhnya wali kalian orang yang kalian cintai adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Berikanlah orang-orang yang menegakkan sholat membayar zakat, wahum rafi'un, dan juga adalah orang-orang yang rukuk. Artinya, maksudnya orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk. Barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan semua orang yang beriman, maka jadilah bagian dari Hizbullah. Dan itulah hukum balibun berjalan orang-orang yang menang. Maka di sini disampaikan ciri Hizbullah, itu mereka adalah orang-orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan semua orang yang beriman. Dan ayat ini Al-Maidah 5:6 ini tadi, kalau jalan kebenaran itu tunggal dan tidak sembilan. Karena jalan kebenaran itulah jalan Hizbullah, itulah shiratal mustaqim. Dan Allah sebut dengan Hizbun dengan bentuk tunggal. Allah tidak mengatakan Ahzabullah, namun Hizbullah dalam bentuk tunggal. Maka jalan kebenaran adalah tunggal, tidak berbilang setelah Islam. Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang taat kepada orang kafir, kasih sayang dengan di antara sesama mereka. Tentang Muhammad bainahu, Mujahid mengatakan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaimana seorang ayah dengan anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya persaudaraan yang hakiki hanyalah di antara orang-orang yang beriman. Persaudaraan nasab itu hilang ketika tidak iman. Karena itu dalam aturan Islam, tidak agama tidak saling mewarisi. Dan mampu mukhalafah dari ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir bukan saudara kita. Fal mu'minun, maka orang-orang yang beriman adalah saudara. Saudara kenapa? Saudara karena agama dan akidah yang sama. Meskipun jauh nasab mereka, tempat tinggal mereka, dan zaman hidup mereka. Maka para sahabat Nabi adalah saudara kita dalam iman, meskipun kita tidak pernah melihat mereka. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka mengatakan, wa ya rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Maka kita doakan semua orang yang beriman sebelum kita, dan orang yang paling dulu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan taj'al fi qulubina ghillan lilladziina aamanu, ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian, lilladziina aamanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa rabb kami, yang kau maha penyayang, maha belas kasihan lagi maha penyayang. Maka ayat yang jelas dalil dua sikap ahlu sunnah berkaitan dengan masalah para sahabat. Yang pertama, ahlu sunnah itu salamatul lisanihim, membersihkan lisan mereka terhadap para sahabat, tidak mencela para sahabat. Salamatul lisan, karena orang yang beriman lisannya mengatakan Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan yang kedua adalah salamatul qulub, bersihnya hati mereka dari dengki, hasad, benci kepada para sahabat. Karena sikap orang yang beriman kepada para sahabat, wala taj'al fi qulubina illa lillazina amanu. Maka orang yang beriman dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir yang beriman, meskipun jauh tempat tinggal mereka dan sangat panjang selisih zaman mereka, mereka adalah orang-orang yang bersaudara dan saling mencintai. Yang belakangan meneladani yang duluan, dan mereka pun saling mendoakan, sebagian yang mendoakan sebagian yang lain, sebagian yang memohonkan ampun pada sebagian yang lain. Dan wala wal fara atau cinta karena Allah dan benci karena Allah, itu ada tanda-tandanya yang menunjukkan hal tersebut. Tanda-tanda loyal dan cinta kepada orang kafir, tanda-tanda cinta dan loyal kepada orang kafir telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya yang pertama adalah menyerupai orang kafir dalam pakaian orang kafir dan dalam gaya bicara orang kafir atau yang lainnya. Karena menyerupai orang kafir dalam pakaian dan dalam kata-kata dan cara berkata dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya si orang yang menyerupai itu mencintai orang yang dia serupai. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kelompok orang, maka dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Tentang hadis ini Syekhul Islam di Ittiba' Shiratal Mustaqim mengatakan zahir hadis ini menunjukkan taksir. Namun jelasnya ada rincian, ada menyerupai orang kafir yang hukumnya membatalkan iman. Ketika itu adalah menyerupai dalam akidah, kesurupaan dalam ibadah, bisa membatalkan iman. Oleh karena itu maka makna hadis yang tepat, barang siapa menyerupai sekelompok orang, maka dia adalah bagian dari mereka dalam penampilan. Artinya orang yang melihatnya akan berkomentar kalau dia ini bagian dari mereka. Orang yang gak tahu akan komentar kalau ini adalah bagian dari mereka. Maka menyerupai orang kafir hukumnya yahrum, hukumnya haram. Maka haram hukumnya menyerupai orang kafir. Dalam perkara apa kita tidak boleh serupa dengan orang kafir? Bima huwa min khasa'isihi, dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka. Maka ini dhabit, maka ini adalah tolak ukur, parameter meter apa yang disebut dengan ini tasabuh. Apa yang boleh kita komentari, ini tidak boleh karena tasabuh. Ketika perkara tasabuh adalah menjadi khafa kufa, menjadi ciri khas orang kafir. Apa yang dimaksud dengan ciri khas orang kafir? Yang dimaksud dengan ciri khas orang kafir artinya orang akan berkomentar dan menyangka orang yang melakukannya adalah orang kafir. Ketika dia tidak tahu kalau itu ada seorang muslim yang melakukannya, maka ini menunjukkan bahwasanya ini menjadi ciri khas. Maka jika ada orang yang memakai misalnya tutup kepala khas orang Hindu, mereka punya tutup kepala yang khas. Ada muslim jalan-jalan lewat depan kita pakai topi khas orang Hindu, kita katakan apa? Ini ada orang Hindu lewat, padahal tanya itu muslim. Nah, ini berarti ini khafa'i. Ini adalah ciri khas orang kafir. Maka jika ada misalnya perempuan yang pakai kerudung khas sufa dan jalan, apa kita komentar kita? Ini Nasrani. Ini Nasrani. Ini perempuan Nasrani. Maka perempuan yang memakai pakaian khas, kudung khas seorang suster, maka dia melakukan perbuatan yang haram karena buka aurat, untuk aurat tidak benar. Yang kedua, tasabuh, mencapai orang kafir. Adapun jika ada orang naik mobil sedan, apakah kita katakan Nasrani lewat? Tidak. Maka itu bukan khafa'il orang kafir, dan tidak oleh karena itu tidak kita katakan tasabuh, karena bukan ciri khas. Maka ketika ada orang yang duduk di depan komputer laptop, kita katakan ada Nasrani tengok-tengok di situ. Maka berarti ini bukan ciri khas. Maka ini bukan ciri khas. Maka tidak kita katakan ini tersambung. Oleh karena itu, maka perkara yang tersebar di antara kaum muslimin dan orang kafir, maka melakukannya adalah satu hal yang diperbolehkan. Dan yang namanya satu perkara itu dihukumi tasabuh itu berbeda-beda, karena yang namanya tasabuh itu syaratnya khosoif, ciri khas. Maka ciri khas itu bisa berubah jika itu berkaitan dengan masalah non ibadah. Jika dalam masalah duniawi, model pakaian atau yang lain, gaya bicara, maka ini yang satu hal yang bersifat duniawi, satu hal yang berkaitan dengan al-adah, tetap bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, di satu tempat satu perbuatan itu bisa dikatakan tasabuh dengan orang kafir, namun di tempat yang lain tidak. Di satu zaman bisa dikatakan ini menyerupai orang kafir, namun ketika zaman berubah bisa jadi ini berubah, tidak bagus, tidak bagaimana perkara yang mansus, perkara yang ada nasnya, yang bagus, sholat ya sholat apapun zamannya, wajib. Namun ini telah zina, zina apapun bentuknya, dimanapun zamannya, akan tapi larangan karena untuk tasawuf ini berubah mengikuti ilahnya, ilahnya mengikuti parameternya. Parameternya apa? Khafa. Jadi ciri khas. Kalau kita tidaklah menjadi ciri khas, maka tidak kita katakan sebagai perbuatan menyerupai orang kafir. Karena itu maka perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir dan kaum muslimin ya, tidak kita katakan sebagai ciri khas orang kafir. Maka melakukannya bukan tasawuf dengan orang kafir. Maka satu hal yang pertama kali dilakukan oleh orang kafir kemudian tersebar di antara kaum muslimin. Tersebar di antara kaum muslimin. Maka pada awalnya ini cirinya orang kafir. Kemudian kaum muslimin ikut-ikutan melakukannya sehingga juga tersebar di antara kaum muslimin. Sehingga terjadilah dalam satu keadaan ini jadi tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, dilakukan oleh orang kafir dan kaum muslimin. Maka apakah satu hal yang semula ciri khas orang kafir kemudian tersebar di antara kaum muslimin? Maka apakah hilang status terlarangnya perbuatan tadi? Maka tentang masalah kalau memang benar-benar tersebar di antara kaum muslimin, berarti itu tidak lagi jadi ciri khas. Parameter tersebut sudah hilang, maka boleh, maka tidak mengapa. Meskipun dulunya ini adalah ciri khas dan terlarang karena tersebut. Cuma ada permasalahan, siapa yang dimaksud tersebar di antara kaum muslimin? Siapa yang dimaksud dengan kaum muslimin? Maka sebagian ulama menetapkan bahasa yang dimaksud muslimin adalah muslimin salihin. Maka jika itu semula berasal dari orang kafir dan ciri khas orang kafir kemudian tersebar di antara kaum muslimin, yang saleh-saleh di antara kaum muslimin, maka hal yang semula terlarang karena tasawuf maka jadi tidak terlarang karena tasawuf. Akan tapi jika tersebar, namun ini tidak tersebar pada di antara kaum muslimin yang saleh, maka meskipun sudah tersebar di antara awam muslimin, tetap dinilai sebagai tasawuf. Ada sebagian ulama yang punya kaidah seperti ini. Ini kaidah Nisa Muhammad Nasruddin Al-Albani. Kaum muslimin hanya jika kaum salihin. Oleh karena itu beliau tetap termasuk yang mengharamkan jahsi dasar ulama yang dan mengatakannya adalah tasawuf. Ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya setelah beliau menyampaikan kaidah bahwasanya tasawuf adalah yang jadi ciri khas, dan ditanya, kenapa anda tetap mengatakan bahwasanya jahsi itu tasawuf dengan orang kafir padahal sekarang sudah tidak lagi jadi ciri khas orang kafir dan orang Islam juga memakainya. Maka bertanya, apa yang memakainya dari kaum muslimin? Siapa yang biasa memakainya dari kaum muslimin? Semua kaum muslimin soleh dan bukan orang soleh ini tidak melakukannya. Dan tetap maka ini tetap satu. Sebenarnya yang lain yang dimaksud dengan kaum muslim adalah umumnya kaum muslimin. Jika memang itu sudah umumnya kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin ketika kita melihat ada orang semacam itu, kita sudah tidak lagi menganggap ini orang kafir lewat, ya. Karena itu sudah umum dipakai oleh kaum muslimin, ya, maka sudah tidak lagi jadi ciri khas orang kafir. Dan ini kaidah yang dianut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan wallah ta'ala a'lam, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah apa yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka yang namanya tasabuh dengan orang kafir adalah melakukan apa yang jadi khasa'is ciri khas orang kafir, baik berupa kebiasaan mereka ataupun ibadah mereka, tingkah laku dan akhlak mereka, semacam mencukur habis jenggot, memanjangkan kumis, dan berbahasa dengan bahasa orang kafir kecuali ada kebutuhan. Dan yang dimaksud dengan bahasa orang kafir adalah bahasa yang mayoritas penggunanya adalah orang-orang kafir. Adapun orang awam, adapun satu bahasa yang mayoritas penggunanya adalah kaum muslimin, tidak kita sebut sebagai bahasa orang kafir. Demikian juga dalam bentuk pakaian, makan, minuman, dan yang lainnya. Dalam cara berpakaian, cara makan, dan cara minum, apa yang lain. Ketika itu jadi ciri khas orang kafir, sehingga orang melihatnya, maka seperti melihat orang kafir melakukannya, maka itu adalah ciri khas orang kafir yang kita terlarang untuk hidup baik. Demikian Rasulullah ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah. Tentang firman Allah, asyidda alal kufar ruhama bainahum. Ada yang menjelaskan bahasanya ruhama bainahum, hum dalam ruhama bainahum itu kembali kepada orang kafir, sehingga ditafsirkan bahasanya kita harus saling berbelas kasih kepada orang kafir juga. Bagaimana dengan pendapat semacam ini? Kita tanyakan siapakah ahli tafsir yang pertama kali mengatakannya. Dan orang yang paling memahaminya, adakah para sahabat dan para ahli tafsir? Tidak usah sejauh-jauh sahabat, adakah ahli tafsir yang tak penafsirannya itu dipercaya oleh umat dijadikan sebagai rujukan yang memberikan penafsiran semacam itu? Jika tidak ada, maka ini bid'ah dalam tafsir. Kenapa yang dibuat pendapat seperti ini tentang kaidah tasawuf daripada sa'alizan? Karena kembali kepada kafai, ini ciri hak. Ini jadi ciri khas. Ketika itu sudah dipakai oleh orang dan kita tidak menilainya ini adalah orang kafir, yang memakainya adalah tidak kita anggap dan tidak kita kira sebagai orang kafir, maka khasai telah hilang. Beri amanah untuk menyebutkan beliau di kampus, tetapi terkadang ada sebagian yang tidak saya bagikan di kampus tapi di tempat yang lain, bagaimana hukumnya? apakah hal tersebut tidak diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena ini khilaful amanah, menyelisih amanah. Ngomonglah sama yang beri amanah, nanti kalau kira-kira enggak cukup atau ya sudah cukup, nanti yang lainnya tak berkat tempat yang lain ya. Kalau yang punya amanah membolehkan, ya, boleh. Namun jika tidak, maka amanahnya pokoknya dibagikan di kampus, disebarkan di kampus ya hanya boleh di tempat itu. Kalau tidak, maka ini menyelisih amanah. Yang bertepatan dengan hari Senin utama juga bukan niat keduanya. Berkaitan dengan puasa saat adalah puasa sunnah, tertinggi tingkatannya bolehkah seperti itu? Ia juga berpuasa sunnah yang lainnya seperti Senin utama juga. Untuk pertanyaan pertama tentang bolehkah menggabungkan niat untuk dua puasa sunnah, jawabannya boleh. Kemudian yang kedua tentang di samping puasa sahur, bolehkah ditambah Senin Kemis? Misalnya, maka dia puasa pada hari Senin dengan niat sahur dan puasa Senin, kemudian maka Selasa berbuka, kemudian Rabu puasa, Rabu puasa dengan satu puasa sahur, kemudian Kemis puasa dengan status puasa Kemis, kemudian Jumatnya puasa karena puasa Daud. Apakah boleh ditambah dengan semacam ini? Jawabannya insya Allah boleh. Sahabat saya ini, apakah yang dilakukan orang tersebut tasabuh? Apakah saya menjadi teman saya ini yang sok kebarat-baratan? Jawabannya tadi sampaikan, boleh bahasa orang kafir diucapkan, dipakai, namun jika ada hajat, jika ada hajat, ada kebutuhan. Sebetulnya Pak, mau ngomong sama orang Inggris ya, kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, maka lainnya untuk ditinggal. Di kitab apa saya bisa mendapatkan penjelasan tentang perbedaan masalah wala' dengan orang kafir dalam masalah agama dan wala' dalam masalah dunia? Jumpai di banyak tempat, bisa dijumpai di sarah-sarah salah satu usul, karena di mukadimahnya terdapat pembahasan tentang masalah al-hubbu wal-hudu fillah. Demikian juga bisa dijumpai di sarah-sarah nawaqidul Islam, dan juga bisa dijumpai di buku-buku khusus yang memang bahas tentang masalah wala' wal-sarah. Ada buku-buku, banyak buku khusus yang topiknya memang membahas al-wala' wal-fara'. Ada berapa ijtihad para ulama mengenai parameter suatu negara bisa disebut negara Islam? Di kitab apa saya bisa mendapatkan penjelasan lengkap tentang hal ini? Penjelasan lengkap tentang hal ini ada di kitab-kitab fikih yang tebal di pembahasan jihad, di bab jihad berkaitan dengan masalah kafir harbi. Atau bisa di buku-buku khusus yang membahas tentang masalah aturan ketatanegaraan dalam fikih Islam. Buku-buku Ahkam Sultaniyah, macam Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi atau Ahkam Sultaniyah Abu Ya'la, dan juga buku-buku tentang masalah seputar ini, tentang hukum tata negara dalam ajaran Islam atau dalam fikih Islam. Tentang berapa pendapat ulama tentang definisi negara Islam, pembahasan tentang jumlah secara pasti. Yang jelas ada satu kaidah yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu kaidah penting tentang hal ini, tidak ada takfir muayyan untuk masalah khilafiyah. Tidak ada takfir muayyan untuk masalah khilafiyah. Takfir muayyan itu hanya ada dalam masalah yang bersifat ijma. Maka tidak ada takfir muayyan untuk negara dalam masalah khilafiyah. Maka jika seorang, karena tolak ukur yang diambil ulama tentang pengertian Darul Islam beda-beda, ada yang menimbang dari keadaan penduduknya dan ada yang menimbang dari keadaan penguasanya. Seandainya ada seorang yang merajihkan pendapat yang mengatakan tolak ukur adalah hukum yang diterapkan oleh penguasanya, hukum yang diterapkan oleh penguasa suatu negara, maka ingat pendapat yang dia ambil ini tidak boleh dia terapkan ke dalam muayyan, karena tidak ada takfir muayyan untuk masalah khilafiyah. Takfir muayyan itu hanya ada dalam masalah ijma. Perhatikan kaidah ini, karena sangat pentingnya kaidah ini. Bagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, kami tidak mengkafirkan, yaitu kafir muayyan, kecuali orang yang melakukan suatu perkara yang disepakati ulama kafirnya. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kalau hadis sahih itu termasuk apa? Hadis, perkataan redaksi adalah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi makhluk. Bagaimana hukum belajar bahasa orang kafir, bahasa Inggris, Jepang dan lain-lainnya? Boleh bagi yang membutuhkannya, boleh bagi orang yang membutuhkannya, dan tidak boleh bagi orang yang tidak membutuhkannya. Bolehkah bekerja pada perusahaan yang memproduksi barang-barang seperti televisi, radio, DVD dan yang lainnya? Maka jika barang tersebut adalah produknya netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan, misalnya divisi, insyaallah tidak masalah. Tetapi jika barangnya tersebut bisa dipastikan tidaklah digunakan kecuali maksiat, semacam televisi, karena namun ini bisa, keadaannya bisa berbeda-beda. Kalau di satu negara tersebut ada televisi yang benar-benar islami, maka memproduksi televisi jadi netral. Akan tetapi jika tidak, maka bisa dipastikan cuma untuk yang buruk-buruk, maka ya, kita sarankan mencari yang lebih baik. Jika kita bekerja pada seorang dan telah ada perjanjian jumlah upah, namun kita menerima upah atau gaji yang melebihi perjanjian tersebut, apakah kelebihan tersebut halal? Jawabannya, dia melebihkan, bos dalam hal ini melebihkan itu dalam keadaan lupa, dikira ini, misalnya ini dikira dia mau ngasih 500 ribu, kok jadi 600 ribu, keselip satu. Atau memang sengaja karena dia suka dengan pekerjaannya, memang aslinya ya, ini berdasarkan perjanjian 500 ribu, namun karena dia suka kerjanya bagus ya, maka dia tambahi 100 ribu. Kalau yang terjadi adalah masalah yang pertama, maka sudah ditanyakan, diingatkan. Jadi perjanjian kita kalau 500 ribu kok ini, kok 600 ribu, oh yang 100 ribu untuk kamu, tidak masalah. Nah, jika memang sengaja, maka tidak mengapa. Bagaimana jika tidak ada perjanjian sebelumnya, dan kita merasa jumlah yang diterima melebihi kewajaran? Perlu dijelaskan, perlu pertanyaan kalau ini untuk pertanyaan kedua perlu pertanyaan yang dirinci. Gimana bentuknya dan apa maksudnya? Karena jika cuma sekedar demikian, ini ada upah mengupah, tidak ada perjanjian jumlah upah, malah ini malah jadi transaksi upah yang haram, yang tidak sah. Maka oleh karena itu supaya tidak menimbulkan salah sangka, salah penilaian, maka perlu ada bentuk upahnya, perjanjian upahnya, detailnya seperti apa. Karena jika cuma datanya semacam ini, maka kita katakan di antara syarat sah upah yang disebutkan oleh para fuqaha, yang namanya upah mengupah, itu disebutkan terdapat penjelasan tegas tentang kadar upah. Apakah belajar bahasa Ibrani juga yang merupakan bahasa yang serupun dengan bahasa Arab, namun penggunanya adalah orang kafir, termasuk wala kepada mereka? Maka jika bahasa tersebut mayoritas penggunanya adalah orang kafir, maka itu bahasa orang kafir. Yang tadi telah disampaikan hukumnya, sebagaimana telah disampaikan oleh penulis. Bagaimanakah dengan kumis yang tumbuh dan jenggot yang tidak tumbuh? Apakah kumisnya pun dicukur? Maka ada dua syariat. Syariat memelihara jenggot. Nah, karena jenggotnya tidak ada yang dipelihara, itu sudah. Maka kopi alkoholah terangkat. Penadusa dan tidak. Kemudian syariat yang kedua, syariat pemangkas kumis. maka ini syariat yang lain. Maka orang yang punya kumis, maka disyariatkan untuknya mangkas kumis. Bapak sudah biar-biarkan sampai menutupi mulutnya. Jadi kalau apakah kumis pun dicukur, berarti kalau pingin tidak dicukur, bisa sampai menutupi mulut. Bisa sampai dagunya. Namun menyukur kumis yang disyariatkan patut diperhatikan adalah ketika bulu kumis telah melewati batas bibir atas. Itu yang diperintahkan untuk kan ada syariat untuk memangkas kumis. Atau ketika belum sampai batas bibir atas, maka diperselisihkan kebolehannya. Maka yang lebih baik adalah tidak melakukannya, tidak memangkas kumis jika kumis itu belum memasuki daerah bibir atas. Sebagian orang berpendapat boleh bekerjasama dengan jin karena darurat dan menyangka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit atau kesurupan dengan cepat. Kesembuhan tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Kesembuhan tidak ada di tangan manusia. Kesembuhan ada di tangan Allah. Yang dilakukan oleh manusia, Pak, berusaha mencari kesembuhan, sebab-sebab kesembuhan. Dengan bahasa lain, berubah, melakukan terapi. Dan menyangka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit atau kesurupan dengan ustaz tersebut. Bisa komunikasi dengan dunia lain. Bagaimana mengenai pendapat ini? Jawabannya, kita diperintahkan untuk berubah dengan cara-cara yang halal dan bukan diperintahkan untuk harus sembuh. Sehingga kalau tidak sembuh, maka dosa. Yang diperintahkan kepada kita yang jadi kewajiban kita adalah mencari melakukan sebab-sebab kesembuhan. Kemudian yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.